عن علي عند أحمد وجعل التراب لطهورا سده. قال وعن عمار بن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضربا بيديه الأرض ضربة وهيلة ثم مسا الشمال على اليمين وظهر كفاه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Ammar bin Yasir berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW mengutusku dalam satu hajat utusan keperluan. Maka tiba-tiba aku junub dan aku tidak mendapati air, sehingga aku berguling-guling pada tanah sebagaimana hewan berguling-guling pada tanah. Kemudian aku sampai, aku ceritakan kepada Nabi SAW. Maka kata Rasulullah SAW, cukup bagi kamu melakukan seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW menempelkan, memukulkan kedua tangannya ke tanah satu kali. Kemudian mengusap yang kiri dengan yang kanan. Dan mengusap kedua telapak tangan dan wajahnya. Hadis ini lafadznya Muslim dan riwayat Bukhari. Darabaka bikafaihil ard. Rasulullah SAW memukulkan dengan kedua tangannya, dua telapak tangannya ke tanah. Kemudian ditiupkan. Kemudian masahabihima wajah wakafai, mengusap kedua wajahnya, mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Adapun biografi Ammar bin Yasir, Ammar dengan ainnya difatahkan, mimnya di tasydid, akhirnya ra huwa abul iqdan Ammar bin Yasir bimusannah tahiyyatuhu tahtiyatin wabadal alif sin muhmal maksura hara aslam Ammar qadiman. Ammar bin Yasir masuk Islam lebih dahulu dan beliau disiksa di Mekah oleh orang kafir Quraisy karena masuk Islam, kemudian hijrah ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Dan Rasulullah SAW menamakan Thayyibul Mutayyab wa huwa minal muhajirin al-awwalin. Ammar bin Yasir termasuk yang hijrah pertama kali. Beliau pernah ikut perang Badar dan peperangan yang lainnya seluruhnya, dan beliau terbunuh pada perang Siffin bersama Ali bin Abi Thalib wa ibnu 73 sana, umurnya 73 tahun. Awaladhi qallahu taqtuluka alfiatul baghiyah. Wahai Ammar, kamu akan dibunuh oleh kelompok para penjahat. Ini Khawarij. Taqtuluka alfiatul baghiyah. Ini biografi Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.